spesial buat anak-anak semuanya, tembang kedua bareng New Palapa. Spesial buat anak-anak Mas Bos yang bisa nyanyi, kita nyanyi bareng New Palapa di sini yo. You follow me, Minwan, ABM. Kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat New Palapa di sini, Mas Bro.